Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini masih diberikan kekuatan iman dan kesehatan jasmani. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang menjadi teladan kita dalam mengaplikasikan Al-Qur'an setiap hari. Pada hari ini kita telah sampai surat Yusuf ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in lam ta'tuni bihi fala kailalakum 'indi wala taqrabun." Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan sukatan lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat 60 tentu terkait erat dengan ayat 59. Maksud di sini yang dibawa adalah Bunyamin, saudara atau adik dari saudara sekandung dari Nabi Yusuf alaihissalam, karena kita ketahui bersama bahwa ayah Nabi Yusuf memiliki beberapa orang istri. Ada istri, ada selir, ada dua istri, ada dua selir. Di antara yang dari si Rahel, dari ibu Rahel, lahirlah Yusuf dan Bunyamin ini. Tentu saja Nabi Yusuf alaihissalam mengancam pada ayat 60 ini bukanlah sebenarnya dalam wujud dendam dan dengki kepada saudara-saudaranya, sehingga terlihat kalau engkau tidak bawa, kamu tidak akan mendapatkan jatah untuk pembagian kedua kalinya, dan kamu tidak boleh masuk Mesir. Terlihat seperti ancaman, tapi sebenarnya ini bukanlah ancaman atas dasar dendam, iri, dan dengki atas apa yang telah dilakukan saudara-saudaranya. Tapi sebenarnya ancaman ini merupakan satu prediksi Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau tidak diancam, boleh jadi Bunyamin dan orang tuanya tidak akan datang. Untuk itu dia mengancam ini sebagai wujud cinta kasih dia pada saudaranya yang sangat dia cintai. Kenapa? Karena Nabi Yusuf masih terlihat bagaimana mereka selalu dimarginalkan oleh saudara-saudaranya yang lain. Yang lebih dari itu, cinta kasihnya kepada orang tuanya, karena dia sadar bahwa orang tuanya sangat cinta kepada dia dan mungkin sekarang lagi dirundung sedih dan masalah. Untuk itu dia mengancam ini sebagai wujud cinta kasihnya. Di studio telah hadir Ustadz Perdana dan Ustadz Ardiansyah. Kita minta kontribusinya bagaimana cinta kasih dapat menyelesaikan banyak masalah. Ya, terima kasih Ustadz Zainal atas penjelasannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ayat yang mulia ini, sebagaimana tadi sudah ditegaskan oleh Ustadz Zainal, bahwa ancaman ini menunjukkan ada pengetahuan dari diri Nabi Yusuf alaihissalam, dan tentunya semuanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa sikap mengingkari janji ini memang menjadi kebiasaan buruk dari saudara-saudaranya yang lain, satu ayah lain ibu ini, yang 10 orang ini begitu. Dan itu memang diketahui oleh Nabi Yusuf baik dahulu ketika mereka masih bersama-sama, sebagaimana mereka telah pernah berbohong kepada ayah mereka. Jadi sikap mendua atau munafik, atau dalam bahasa kita berbohong dan tidak menepati janji, itu menjadi kebiasaan yang lazim mereka lakukan. Ya, kalau di dalam pepatah kita ada mengatakan, sekali lanjur ke ujian seumur hidup orang tidak akan percaya. Sekali seseorang itu berbuat berbohong, maka selamanya orang akan mengecap dia sebagai pembohong. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat manusiawi. Nah, berkaitan dengan bagaimana kaitannya dengan kasih sayang dalam diri Nabi Yusuf alaihi salam, bahwa inilah kata-kata yang menunjukkan bahwa Nabi Yusuf itu adalah seorang yang tegas di dalam mengatur sesuatu. Pada saat itu dibutuhkan kecerdasan dan sekaligus ketegasan. Tidak hanya kecerdasan tetapi juga ketegasan. Nah, Nabi Yusuf ingin menegaskan kepada saudaranya bahwa datangkan adikmu kepadaku. Karena apa? Karena kata Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Durrul Manthur, dalam tafsirnya beliau mengatakan ada kerinduan yang begitu mendalam pada diri Nabi Yusuf alaihi salam yang telah terpisah dengan adiknya Bunyamin ini yang sudah begitu lama. Karena Bunyamin inilah kawan dan begitu juga saudara kandung Nabi Yusuf alaihi salam, satu ayah satu ibu yang senantiasa bermain dengan beliau, sehingga Nabi Yusuf sungguh sangat merindukan kehadiran Bunyamin ketika itu, dan beliau melihat ini adalah kesempatan bagi dia untuk melakukan perjumpaan dengan adiknya. Karena kita ketahui bahwa Nabi Yusuf ketika itu mustahil bisa dikatakan untuk meninggalkan kota Mesir atau untuk berpergian, karena ada satu permasalahan besar yang sedang beliau hadapi, atau ada satu tugas penting, tugas kenegaraan yang tidak dapat beliau tinggalkan. Jadi ini adalah sesuatu hal yang memang betul-betul manusiawi, dan kejadian mungkin bukan hanya Nabi Yusuf akan yang berlaku seperti ini. Bahkan mungkin kalau kita memiliki kesempatan seperti ini, bahkan kita akan menjemput paksa Bunyamin dengan mengirim staf-staf kita. Tapi Nabi Yusuf tidak melakukan itu. Beliau dengan begitu sopan dan begitu santunnya, beliau meminta kepada saudara-saudaranya itu untuk mendatangkan saudaranya Bunyamin kepada dia. Padahal sebenarnya kalau kita pikir, apalah susahnya bagi Nabi Yusuf alaihi salam untuk mengirim katakanlah tentara atau beberapa orang untuk menjemput Bunyamin untuk datang ke Mesir ketika itu, dan mengasih tahu kepada ayahnya bahwa dia ini semuanya adalah hikmah besar yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kita akan mendapatkan jawaban itu semuanya ketika kita membahas terus surah Yusuf ini. Oleh karena itu, kepada para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikuti teruslah kajian dari surah Yusuf ini. Mungkin itu tambahan. Iya, para pendengar rahimakumullah, satu hal yang cukup membuat saya terinspirasi dari keterangan ayat ini adalah bahwa nampak di dalam keterangan ayat 60 ini bagaimana ketegasan seorang pemimpin di dalam menetapkan sesuatu. Fa illam tu'tun ta'tuni bihi falakailalakum. Ini adalah ketegasan Nabi Yusuf. Kalau tidak dipenuhi syaratnya, maka engkau tidak akan mendapatkan apapun, ya. Karena memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di sini. Tetapi yang ketegasan yang ditampilkan oleh Nabi Yusuf terlebih dahulu didahului oleh keterangan bagaimana beliau adalah orang yang kasih dan sangat care, perhatian terhadap orang-orang yang membutuhkan dirinya, ya. Sebagaimana keterangan ayat terdahulu dikatakan, ala tarawna anni ufil kaila, aku yang menyempurnakan timbangan ini, tidak ada pembohongan di sini, wa ana khairul munzilin, aku adalah tuan rumah yang menyambut baik setiap tamu, walamma jahazahum bijahazihim, tidak hanya itu, dia sendiri yang ikut bekerja untuk memasukkan barang-barang sembako itu kepada ke tempat orang, ke persediaan orang-orang yang membutuhkannya. Jadi subhanallah, ada ketegasan tapi didahului oleh rasa kasih sayang. Jadi di sini sangat penting bagaimana di dalam kepemimpinan seseorang dia lebih dahulu mengutamakan kasih sayang yang besar daripada ketegasan. Ketegasan diperlukan, akan tetapi sesungguhnya juga tidak mengenyampingkan kemudahan-kemudahan. Jangan hanya gara-gara sedikit saja tidak dipenuhi yang syarat yang sebenarnya tidak terlalu penting, akhirnya orang terpaksa harus balik lagi ke tempatnya yang jauh untuk mengurusi berbagai persoalan, ya. Dikasih syarat-syarat yang sebenarnya kalau kita perhatikan tidaklah begitu sangat penting dan esensi begitu. Sudah ada syarat-syarat esensi, ya, sudah dipenuhi, tapi ternyata dibebankan lagi dengan berbagai persyaratan yang begitu menyulitkan. Disinilah pentingnya kita belajar bagaimana seorang Nabi Yusuf mencontohkan kepada kita bagaimana tindakan seorang pemimpin, seorang abdi rakyat di dalam kehidupannya, memberikan kemudahan, bersikap tegas kalau itu memang dibutuhkan. Akan tetapi terlebih dahulu yang harus ditampilkan adalah bagaimana servis kita kepada masyarakat, bagaimana pengabdian kita yang begitu tulus bagi masyarakat dengan tidak menyulitkan orang-orang yang membutuhkan diri kita. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Perdana. Dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Perdana, dapat kita ambil kesimpulan bahwa cinta kasih banyak menyelesaikan masalah apabila kita memahami cinta kasih itu dengan sikap yang cerdas dan tegas, sebagaimana kisah Nabi Yusuf di ayat 60 ini menurut harapan Ustaz Ardiansyah dan pemahamannya. Yang kedua, cinta kasih dan kasih sayang itu banyak menyelesaikan masalah apabila cinta kasih itu mendidik dan bukan meninakbubukkan. Kita menemukan bahwa bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu mendidik keluarganya bukan berarti dia ya udah tinggal di sini aja, tidak, dia harus pulang dan nanti dia harus mengambil lagi barang-barang yang bisa ditukar. Walaupun kita ketahui bersama bahwa Nabi Yusuf ini bukan menjual gandumnya kepada rakyat, tidak, dia meminta barang yang berharga supaya disimpan sebagai barang gadaian. Tujuannya apa? Supaya orang tahu diri dan bisa berhemat. Karena tidak akan orang berhemat kalau misalnya dia tidak menjual. Jadi seakan-akan memang terlihat menjual, tetapi ketika masa panen raya sudah tiba, orang-orang diminta kembali untuk datang ke istana mengambil barang-barangnya yang sudah dia pertaruhkan demi mendapatkan gandum. Jadi sini adalah ada wujud rasa pendidikan karena kasih sayang yang dilakukan Nabi Yusuf, dan itulah kecerdasan dan itu adalah ketegasan. Jadi yang dapat kita sampaikan kepada para orang tua, kepada siapa saja, bila kita sayang kepada anak-anak kita, sekolahkan dia. Jadi masih mungkin sudah agak terlambat, tapi masih ada peluang untuk menyekolahkan anak yang mungkin kita pikir ya sudahlah cukup sampai SMP atau cukup sampai SMA atau cukup sampai S1. Sekolahkanlah anak kalau misalnya kita sayang kepada anaknya atau kepada anak kita, atau kita masukkan ke dalam pesantren, atau kita didik dia untuk lebih banyak hidup menghafal. Bila dia masih kecil, hafal ayat suci Al-Quran, apalagi akan masuk bulan suci Ramadan, perdalam ilmu agama di bulan suci Ramadan. Mungkin ada pesantren kilat dalam satu bulan ini bisa dicari, supaya apa? Supaya jangan hanya melulu materi saja yang dia tahu, dunia saja yang dia tahu. Bekali hidup anak-anak kita dengan ukhrawi, bagaimana dia berorientasi jauh ke depan, tidak saja sebatas dunia yang singkat dan pendek ini. Atau juga perlu, yang sudah terlalu banyak belajar agamanya, perlu juga siapkan anak-anak kita untuk meraih kemajuan dunia dalam dunia iptek, sains dan teknologi. Ajarkan dia bahasa Inggris, ajarkan dia bagaimana menggunakan komputer. Karena apa? Karena kebahagiaan di dunia ini juga adalah kebahagiaan yang tidak terlepas dari cita-cita dan idaman setiap muslim, selain kebahagiaan di akhirat. Kesimpulannya, kasih sayang itu adalah cerdas dan tegas. Kasih sayang itu adalah mendidik dan tidak mendakmubukkan. Sehingga kasih sayang itu, cinta kasih itu banyak dan dapat menyelesaikan masalah. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Ardiansyah dan Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.